segenap jiwa. Alangkah puas hatiku, maksud tercapai di kamu, berdampingan dengan kasih yang ku cinta di segenap jiwa. Rindu di hatiku ini dah gembira, yang lama sudah ku tunggu sehingga merana. Alangkah puas hatiku melihat wajah kasihku berdamping-dampingan berkasih-kasihan beribu. Berdamping-dampingan, berkasih-kasihan, beribu.